kali ku katakan, berapa kali ku ingatkan, kau anggap aku yang bersalah, kau anggap aku yang berdosa, seakan dirimu paling benar. Berulang kali ku ucapkan, berulang kali ku maafkan, pandainya dirimu berdusta, pandainya dirimu bicara, melempar batu sembunyi tangan. Setajam karang kau bicara, bahagia. Tajamnya karang, jauhnya laut merah, tak mungkin akan mempersatukan cinta. Aku pun tahu kau takkan bisa daiku seutuhnya. Berulang kali ku ucapkan, berulang kali ku maafkan, pandainya dirimu berdusta, pandainya dirimu bicara, melempar batu sembunyi tangan. Setajam karang kau bicara. Pantai bahagia. Tajamnya karang, jauhnya laut merah, tak mungkin akan mempersatukan cinta. Aku pun tahu kau takkan bisa menyintaiku seutuhnya. Berulang kali ku ucapkan, berulang kali ku maafkan, pandainya dirimu berdusta, pandainya dirimu bicara, melempar batu sembunyi tangan. Setajam karang kau bicara.